Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina ulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita kembali untuk bisa bertemu di udara ya sahabat ya, dalam acara rutin kita di setiap hari Senin pagi pukul 5.30 sampai pukul 7 pagi nanti sahabat, yaitu acara belajar bareng bersama Buya dan Umi di Radioku 92,9 FM Cirebon, Inspirasi Spirit Hati. Bagaimana kabar sahabatku semua yang di pagi yang penuh berkah ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan sahabat ya, dan diberikan kemudahan untuk senantiasa taat, dan diberikan kemudahan untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan untuk menambah amal-amal kita dan menjadikan tambah beratnya timbangan kita kelak di akhirat sahabat ya. Dan kita ingin kesehatan yang Allah berikan kepada kita menjadi kesehatan yang penuh berkah, yang menjadikan kita bisa melakukan banyak kebaikan dan menjadikan kita menjadi orang berguna bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan belajar kita kembali ya sahabat ya. Dan pada kesempatan yang lalu kita masih berada di dalam pembahasan amalan-amalan yang akan meringankan keadaan di padang mahsyar sahabat. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali apa saja sih amalan yang bisa meringankan keadaan kita kelak di padang mahsyar, suatu keadaan yang sangat-sangat-sangat mengerikan ya sahabat ya. Karena digambarkan Buya pernah menjelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu begitu mengerikannya keadaan di padang mahsyar, sehingga orang-orang yang berputus asa itu sampai mengatakan lebih baik masuk ke dalam neraka saja daripada berada di dalam penantian di padang mahsyar tersebut. Jadi sahabat, kita punya butuh mengetahui apa saja amalan yang akan menjadi keringanan, yang akan bisa meringankan amalan kita kelak ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar. Karena ketika kita kelak dihadapkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa membawa dunia yang kita miliki saat ini. Yang punya harta, harta Anda tidak akan berguna. Yang punya jabatan, jabatan Anda tidak akan berguna. Ilmu pun jika tidak kita gunakan di jalan Allah, tidak akan membawa kebaikan bagi kita kelak di akhirat. Maka sahabat, kita belajar kembali sehingga nanti kita bisa punya amalan-amalan yang bisa menjadikan kita mendapatkan payung Allah, lindungan Allah, di saat tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat kami muliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas termasuk yang menjadikan amalan yang bisa menjadikan kita mendapatkan keringanan kelak di padang mahsyar adalah seorang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Lalu yang kedua juga disebutkan bagaimana termasuk dalam bab mencintai itu adalah orang yang meringankan hutang saudaranya, memberikan kelonggaran bagi yang bisa yang memberikan hutang, juga tidak sampai melakukan kedzaliman di dalam urusan hutang. Ini juga termasuk orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita amalan lain yang akan meringankan keadaan di padang mahsyar nanti, yaitu tentang masalah imam adil ya sahabat ya. Baik, akan tapi sebelumnya kita akan menyapa Bu yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bu ya selalu sehat Bu ya. Alhamdulillah, insyaallah. Dan semoga Umi dan juga para pendengar dimanapun berada senantiasa dalam kesehatan lahir dan batin. Amin, amin, amin, amin. Baik Bu ya, tadi seperti yang sudah kami sampaikan di awal gitu kepada sahabat semua, bahwa kita akan melanjutkan belajar kita tentang masalah amalan-amalan yang meringankan keadaan kita di padang mahsyar. Jadi yang kita bahas kali ini adalah tentang masalah imam adil ya Bu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik Bu ya, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada, kita bisa bertemu kembali di acara ini untuk berbekal di saat kita nanti memasuki satu masa dan keadaan yang tidak ada lagi saat untuk berbekal, yaitu saat setelah meninggal, apalagi saat dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Ringan dan kemudahan di padang mahsyar bekalnya adalah saat ini, dan bekalnya adalah bukan mobil yang kita pakai, akan tapi ternyata justru bekalnya adalah mobil yang kita berikan. Bukan modal, bukan harta yang kita tumpuk, Tapi ternyata bekalnya adalah harta yang kita berikan. Kita keluarkan ya. Modalnya bukan ilmu yang kita dapat, tapi modalnya adalah ilmu yang kita amalkan dan kita sampaikan. Maka sungguh mengherankan jika orang itu sadar bahwa ia banyak diberi oleh Allah sesuatu yang bisa jadikan bekal, akan tapi di saat ia pergi tidak dibawa sedikit pun. Unik, orang kaya raya punya uang, punya bahan makanan dan banyak, tiba-tiba suatu kita di saat suruh pergi jauh, kita tidak cerita tentang akhirat dulu, akan pergi jauh, perjalanannya itu menempuh waktu berjam-jam, berhari-hari. Katanya dia tidak membawa duit, juga tidak membawa makanan. Kira-kira unik atau tidak? Unik banget. Padahal di rumahnya adalah orang kaya raya. Bagaimana orang yang diberi oleh Allah banyak hal di dunia, mulai dari harta yang melimpah, ilmu yang banyak, akan tapi ternyata itu semua ditinggal di dunia, tidak dibawa ke akhirat. Dan alangkah banyaknya orang yang bisa berbangga dengan kekayaannya, karena aku telah bisa menumpuk uang begini-begini. Mengherankan sebetulnya kalau ia mau berpikir. Padahal dia kalau ngerti begitu mengerikannya nanti di akhirat, ia tidak akan mau menyisakan apapun yang ia tinggal. Ia ingin bawa semuanya. Apalagi kalau ngerti gak akan kembali lagi. Kalau kita mau pindahan rumah saja, kalau gak kembali lagi, rumah kontrakan, iya, akan kita tinggalkan sedikit pun di situ. Gak boleh. Pisau pun, pisau sudah pusuk buang lah bahasanya, sendoknya sudah bengkok pun akan kita bawa. Karena rumah kontrakan bukan rumah kita, akan menuju rumah kita. Begitu dunia ini kayak kontrakan, singkat-singkat. Kita akan menuju rumah yang sesungguhnya. Kita bangun dengan apa itu rumah? Kalau kita bangun dengan amal baik, surga tempatnya. Kalau kita bangun dengan dosa, nerakalah tempatnya. Nah sekarang perlu kita berbekal. Jangan sampai kita menjadi orang kaya yang hanya berbangga mempunyai 16 toko, 20 toko punya ratusan rumah, mobilnya banyak. Bukan itu yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya. Qarun lebih kaya dari ini. 70 onta yang membawa kuncinya. Ternyata Qarun hina dan hina di dunia dan hina di akhirat. Baik, sekarang kita perlu berpikir bagaimana kita berbekal nanti di akhirat. Semoga siapapun yang mendengar acara ini, jika mereka adalah para ustaz, akan semakin giat setelah mendengar acara ini untuk menyampaikan kebaikan, mengamalkan apa yang telah ia ketahui, menyebarkan kepada orang lain, memberi contoh yang baik. Dan jika orang kaya yang mendengar acara ini, akan bergegas untuk memberikan sepotong dari harga hartanya demi kehidupan nanti di padang mahsyar. Dan hal-hal semacam ini, kalau zaman dulu ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memberikan semua hartanya untuk Rasulullah demi akhirat, Sayyidina Umar separuh hartanya, dan Sayyidina Utsman jumlah yang amat besar dari hartanya diberikan untuk Allah. Dan dari masa ke masa ada para kekasih-kekasih Allah, dan hari ini pun kita masih menemukan orang yang subhanallah, uang itu baginya seolah-olah tidak ada harganya. Uang tidak ada harganya seolah-olah. Memang dia adalah keras, kerja keras dalam berbisnis luar biasa, sehingga ia bisa mengumpulkan uang yang jumlahnya banyak, miliaran, mungkin triliunan. Tapi baginya untuk berinfak adalah sangat-sangat mudah. Kalau menyantuni fakir miskin jumlahnya puluhan, bahkan ribuan fakir miskin santun. Kalau ke lembaga pendidikan rupanya bukan satu tempat, di sana-sana dia punya tanah wakaf, punya ini, dan banyak. Ada orang-orang semacam ini. Bahkan ada yang ia pinginkan betul-betul bangunan nanti di akhirat. Orang yang berjuang di jalan Allah, dia rumahnya sederhana, dan mungkin kendaraannya pun juga sangat sederhana. Ternyata dia lebih senang untuk bangun untuk program akhirat ini dengan bangunan yang lebih mewah. Padahal kalau dia berpikir tentang hidup di dunia, mestinya ia akan beli mobil yang mewah, yang enak, dan rumah yang megah, dan seterusnya. Akan tapi begitulah hamba yang dipilih oleh Allah. Dan mari kita lihat diri kita sendiri. Kita diri kita sendiri. Jangan sampai kita tergolong orang yang hanya mengumpulkan dunia, mengumpulkan harta. Yang punya ilmu pun demikian ada, subhanallah. Seorang yang diberi oleh Allah ilmu, padahal tidak diberi oleh Allah fasilitas yang lainnya. Kekayaan tidak. Hanya diberi Allah ilmu, tidak diberi kekayaan. Mobil tidak punya, motor tidak punya. Akan tapi Allah memilih dia dengan ilmunya masih berusaha untuk yang pertama mengamalkan ilmunya, yang kedua menyebarkan ilmunya dengan semampunya. Mulai dari berjalan dari pelosok, ke kampung ke kampung. Subhanallah, kadang di bawah guyuran hujan ya, hanya sekedar pakai mantel yang digunakan, kemudian masuk musola masjid. Tidak peduli berapa orang yang belajar, ya sampaikan subhanallah. Lihat motivasinya apa. Sanjungan manusia, lihat manusia tidak menyanjung dia dalam keadaan seperti itu. Akan tapi karena dia ingin sanjungan dari Allah, ia lakukan. Sampai ia ingin mati dalam keadaan seperti itu, lihat. Ada? Kalau orang diberi oleh Allah kekayaan dan punya ilmu kemudian berjuang, itu wajar. Akan tapi saat tidak mampu dengan segala kekurangan, akan tapi tetap dia menjadi pejuang-pejuang Allah. Dan mari kita berkaca, mari kita melihat subhanallah, berapa umur Anda, berapa umur kita akan tersisa. Hari demi hari kita lewati, ternyata lewat hari yang kita lewati itu artinya kita semakin dekat ke alam barzah. Kita akan dekat kepada kematian. Dan sudahkah sadar? Tidak pantas kita hanya berbangga dengan ilmu yang kita dapatkan, harta yang kita tumbuk, jago bisnis, punya bisnis ini itu. Akan tapi subhanallah, dikumandangkan kemuliaan, tidak rindu kepada kemuliaan. Para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan seruan perang dari Rasulullah, hari ini kita akan perang. Ternyata ada orang yang tidak cukup memberikan hartanya untuk Rasulullah. Ya Rasulullah, hartaku akan aku bawa dan aku akan pergi, dan aku tidak ingin kembali sepeser pun dengan harta dan diriku. Allah. Kenapa? Ia ingin membeli akhirat yang harganya sangat mahal. Baik, ini mukaddimah. Kemudian untuk meringankan keadaan di akhirat, banyak hal yang harus kita lakukan. Keadaan di padang mahsyar, di antaranya yang harus kita hadirkan adalah seperti dalam sama'atun yudhilimuhullah yawma la dhilla illa dhilluh, disebutkan al-imamul adil, imam yang adil. Dan sebetulnya itu bukan saja urusan imam. Imam yang adil artinya orang yang mendapatkan kekuasaan, artinya mendapatkan mandat amanat akan bawahan, lalu ia berbuat adil, itulah yang akan ditempatkan oleh Allah di mimbar-mimbar yang penuh cahaya nanti di akhirat. Akhirnya tempat kemuliaan. Innal muqsitina indallahi ala manabira min nur. Orang yang adil, adil kepada siapapun, bukan urusan kepemimpinan. Adil kepada anak-anaknya, adil kepada istri-istrinya, adil kepada rakyatnya, adil kepada itu. Masalah adil itu luar biasa. Dan begitu sebaliknya, ketidakadilan itu adalah sebuah kezaliman yang hanya akan menghantarkan kepada kehinaan nanti di padang mahsyar. Imam Muslim meriwayatkan bahwa innal muqsitina indallahi fi mana ala ma nabira min nur. Disebutkan alladzina ya'duluna fi hukmihim wa ahlihim, yang berbuat adil di dalam memberikan hukum. Hati-hati yang diberi oleh Allah kekuasaan. Jika Anda tidak adil, maka sebetulnya Anda telah daftar untuk masuk neraka. Maka lebih baik tidak mengambil kepemimpinan. Sehingga banyak qadhi syuraih dan sebagainya, para ulama-ulama terdahulu dari sahabat Nabi dan para tabi'in, mereka tidak mau mengambil mansab pangkat qadhi hakim. Saling tolak menolak, bukan saling berebut. Menjadi khalifah Umar bin Abdul Aziz semalam suntuk menangis. Kalau tidak bisa adil, mending tidak usah memiliki. Termasuk banyak hal. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz di saat mendapatkan kekhalifahan saat itu bukan pesta ria. Akan tapi semalam suntuk, anak-anaknya diajak menangis untuk menjadi kontrol bagi beliau, karena tidak ingin memimpin kemudian masuk neraka. Dan ini harus. Dan betul, kadang heran. Kadang seolah-olah ya sebuah tugas kenapa harus dihindari oleh para sahabat-sahabat, seperti yang pernah disebutkan tentang qadhi syuraih yang menjadi qadhi yang sangat lama. Ternyata beliau adalah juga menolak dan menolak dan menolak. Jadi menjadi qadhi, menjadi hakim itu bagi para orang-orang terdahulu ditolak. Karena apa? Takut tidak bisa adil, karena begitu menakutkannya. Kemudian ada yang bertanya, lalu siapa kalau bukan kamu? Semoga ada yang lain selainku. Tidak ada lagi. Jadi tidak merasa bisa dalam hal-hal semacam ini. Tidak merasa bisa. Karena adil itu berat. Kalau tidak kamu yang tidak kamu yang mengambil, lalu siapa yang mengambil? Diambil oleh orang zalim. Bagi mereka, kalau diambil orang zalim, tapi dia selamat karena dia mikir keselamatan diri dulu di akhirat. Karena mengerikan di akhirat. Sekarang berebut, lihat, membayar untuk jadi pemimpin, membayar. Pemimpin adalah hakim. Karena Anda menindas rakyat, menindas bawahannya dan seterusnya, naudzubillah. Subhanallah. Termasuk dalam hal-hal, maka lebih baik tidak mengambil. Termasuk urusan anak tidak adil, urusan karyawan, urusan yang mempunyai istri lebih dari satu. Sehingga sebagian orang lebih memilih untuk tidak. Dan itu adalah bahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka wasyikuhum ma'il, di akhirat nanti akan tampak kalau dia punya badan itu miring. Sehingga sebetul-betul kalau kita pikir, kenapa orang-orang terdahulu itu kok urusan kepemimpinan kok malah menghindar, padahal kalau akal kita kan kita akan berjuang, kan begitu, bukan urusannya semacam itu, keselamatan diri. Dan ini harus dipikirkan, dan sungguh amat berat urusan-urusan semacam ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik kita menghindar daripada tanggung jawab, daripada kita harus punya tanggung jawab lalu tidak bisa berbuat adil, tidak bisa melaksanakannya. Ini harus pikirkan untuk siapapun yang punya bawahan, menjadi kuwu sekalipun, menjadi camat, menjadi buati, punya anak-anak yang banyak, punya karyawan, punya istri yang lebih dari satu dan seterusnya. Dan itu adalah beban berat, bukan hanya sekedar orang itu kalau menikah begitu saja. Kalau tidak ada harapan gambaran kalau dia bisa berbuat adil, tentunya tidak perlu dia mengambil yang demikian itu. Karena di sini juga disebutkan bahwasanya wa ahlihim, keluarga, tidak berbuat zalim kepada istri ataupun kepada anak-anaknya. Ini adalah hal yang amat berat yang harus difahami oleh para ahli iman. Kemudian juga adil, yang sering kami ingatkan bahwasanya ketidakadilan itu bisa saja menjadi sebab permusuhan di antara siapapun yang tidak diperlakukan adil. Anak-anak pun demikian, lihat. Kalau seorang bapak membagikan hibah kepada anak-anaknya, kemudian pincang, lebih senang memberikan kepada anak yang paling disayanginya, maka saat itu pun dia tidak adil, dan itu akan menjadikan dia terhina nanti di akhirat. Kalau masalah cinta, tidak bisa dipaksakan. Seorang bapak mencintai anaknya yang pertama atau yang kedua atau yang lebih, yang sering sakit lebih, itu cinta di dalam hati, tidak terlihat oleh siapapun. Akan tapi bentuk zahir menerjemahkan cinta tidak boleh, beda. Biarpun itu anak kesayangannya, harus diperlakukan sama keadilan. Dan Nabi pun demikian. Masalah keadilan, Nabi berusaha untuk adil secara zahir. Secara lahir Nabi harus berbuat adil. Setelah memberikan keadilan secara zahir, ngadu kepada Allah, "Hadza qasmi fima amlik fala talumni fima la amlik." Ini yang bisa aku lakukan di dalam membagi secara lahir, ya Allah. Jangan engkau tuntut aku, jangan kau hukum aku dari yang tidak bisa aku lakukan. Sehingga banyak ada sebagian, ya, termasuk sebuah solusi yang dilakukan Nabi di saat tidak mau berbuat adil adalah, ya, tidak cukup hanya meminta maaf, harus ada solusi. Ada solusi. Dan juga orang tua kalau tidak adil kepada anak-anaknya, itu biasanya buahnya luar biasa. Permusuhan pada sang anak, muncul kedengkian, permusuhan, kebencian. Baik, ini yang pertamanya. Jadi adil ini, adil ini maknanya menempatkan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhannya, dan tidak pincang. Bukan berarti adil itu nanti harus sama, begitu ya. Makna adil itu adalah makna, dan makna adil itu sendiri adalah makna, bukan kelihatannya adil, bukan makna. Jadi maknawi. Jadi begini contoh, ada anak. Kita punya anak berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada orang punya 2 anak misalnya. Di saat ingin membagikan waktu hidup, hibah, maka harus adil. Biarpun tidak sama. Yang satu beri di tanah di kota, yang satu beri di tanah di kampung. Karena kita sesuaikan, anak kita yang satu senang bertani, yang satu senang berdagang. Tentu beda dong. Yang senang berdagang dibelikan tanah di kotanya 300 meter. tapi yang bertani diberikan 2 hektar. Ternyata 300 meter di kota dengan 3 hektar di kampung harganya sama, kurang lebih. Selisihnya pun hanya berapa? Ya begitu adil. Bukan berarti yang di kota diberikan 300 meter, yang di kampung juga 300 meter, nggak ketemu judulnya. Dan lebih dari itu, bukan berarti harus persis begitu hai para orang tua, karena itu juga merepotkan para orang tua. Artinya semuanya dipikirkan, dikerenahkan tanpa ada niat terbetik di hati untuk tidak adil. Mungkin bentuk rumahnya pun beda dan harganya pun beda, nggak ada masalah. Cuman ada sisi lain, misalnya satu anak kita buatkan rumah harganya 100 juta, tatanya kita buatkan lagi yang satu lagi 70 juta. Kenapa kok lebih kecil nilainya? Karena dia belum punya modal, akan saya beri modal sisanya. Jadi ada di ditempatkan gitu. Nah, dan jangan menampakkan cinta kita yang berlebihan kepada salah satu anak kita yang sangat kita cintai, maka itu akan menimbulkan kecemburuan bagi sang anak yang lainnya, dan itu adalah awal kebencian dan permusuhan dan mengerikan. Sehingga adil ini sungguh luar biasa. Maslahah dan manfaatnya adil adalah besar, sehingga siapa yang berbuat adil akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halalia dinna fi hukmihi wa ahli ma wallu. Ini akan di mana? Dipunya manabir. Ditempatkan di tempat yang mewah, duduk di tempat itu, semua orang tahu kalau ini adalah orang yang berbuat adil baik. Itu kemudian yang lain lagi yang harus kita perhatikan, selain daripada orang berbuat adil, adalah orang yang bisa menahan amarah. Sifat yang tidak mudah marah, emosi. Nabi pernah mengatakan, Nabi pernah berwasiat kepada satu orang dan mengulang-ulang wasiatnya, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan engkau marah. Jangan engkau marah. Jangan engkau marah. Marah di sini adalah marah apa? Berkenaan dengan urusan pribadi. Bukan urusan agama Allah. Tolong dibedakan di sini. Dan disebutkan man qadama ghaidhan. Barang siapa yang menahan amarah, wa yaqdir, sementara ia mampu, ayung fidahu, untuk melampiaskan amarahnya, ta'awallahu ala ru'usil khala'iki yawmal qiyamati, akan diseru dan dipanggil Allah nanti di hari kiamat. Dipanggil khusus oleh Allah, dibanggakan khusus oleh Allah, sampai di dalam urusan pemberian pun Allah suruh milih dia apa yang paling dia suka dari apapun kenikmatan, termasuk diantaranya khurul ain, bidadari, dan seterusnya. Artinya apa? Orang yang bisa menahan amarah, ia mampu. Kalau orang menahan amarah karena tidak mampu, itu biasanya nyimpen dendam tuh. Bukan, ia mampu, dia punya kuasa, dia bisa menempeleng, dia bisa menahan amarah. Dan ini jarang, biasanya orang itu sabar karena lemah dalam kondisi tertekan, ya, tertekan, tidak bisa berbuat apa-apa, maka dia mengetapkan, mengatakan kita harus sabar. Di saat diberi kekuatan sedikit, sudah merontak sama membuat kehancuran di muka bumi. Bukan itu, tapi orang bisa menahan amarah. Menahan amarah. Nah, amarah di sini harus dijelaskan. Amarah karena apa? Bukan amarah karena agama Allah dinodai, Nabi Muhammad dihinakan, Al-Quran direndahkan. Bukan Islam direndahkan. Kalau itu harus marah. Harus marah. Ya. Marahnya itu iman itu. Antara merendahkan Nabi Muhammad, marah kita. Tapi yang dimaksud marah di sini adalah urusan pribadimu. Ada orang ngolok kamu, mencaci kamu, pinjam duit kepadamu tidak balik-balik, mengambil hartamu, merebut warismu, menempelengmu, memukulmu, dan kamu bisa membalasnya. Allah, kita bisa membalasnya, ternyata kita pun masih menahan untuk kita tidak marah. Maka inilah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an, ini adalah ahli surga. Ahli surga yang bergegas menuju pengampunan Allah dan surga. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Alladziina yunfiquuna fis sarra'i wad dharra wal kaadhimiina al ghaidha. Orang yang bisa menahan amarah. Wal kaadhimiina al ghaidha. Orang yang bisa menahan amarah di saat dia mampu untuk melampiaskannya. Menahan amarah itu ternyata untuk menjadi benar-benar ahli surga itu ada tanda kesempurnaan menahan amarah. Jangan sampai kita menahan amarah tadi, menahan amarah hanya karena memendam, bukan amarah itu disirnakan dari hatinya. Memendam, sehingga di dalam Al-Quran disebutkan wal kadhiminal ghaidha, orang hebat, ahli surga yang akan mendapatkan mimbar kemuliaan di akhirat nanti, al wal kadhiminal ghaidha, yang bisa menahan amarah, Dan ternyata tidak sampai di situ, wal'afina 'anil nas, ditumpangi amarahnya tadi justru bukan balas dendam, tapi ditumpangi dengan maaf. Allah, maaf itu memangkas. Jadi kalau sebuah operasi, amarah itu penyakit, kemudian memaafkan untuk memangkas penyakitnya. Kemudian terakhirnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Setelah memangkas penyakitnya, memaafkannya, ternyata Allah yuhibbul muhsinin, Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Ternyata setelah itu malah berbuat baik, itu tuh membersihkan sisa-sisa kotorannya. Jadi dendam, amarah, lihat kalau dibiarkan akan menjadi bom waktu. Sewaktu-waktu bisa meledak, ya kan? Suatu ketika meledak, biarpun biar kapan waktunya, tapi tidak ia kemudian dia tumpangi dengan memaafkan, dipangkas itu dengan memaafkan. Cuma kadang masih ada sisa-sisa. Biarpun kita sudah memaafkan, kadang masih ada sisa-sisa yang bisa saja ini merogoti pelan-pelan jadi gede lagi. Maka setelah itu harus ditumpangi dengan berbuat baik. Allah, alangkah indahnya dan mulianya. Dimarahi masih berbuat baik. Dan contoh Nabi SAW, khususnya di bulan Maulid ini, bagaimana Nabi SAW, ada seorang Yahudi yang cacat. Seorang Yahudi yang cacat, Nabi melihat dia butuh pertolongan di sebuah pojok kota Madinah. Nabi setiap saat memberikan makanan. Dan ternyata di saat Nabi memberikan makanan, karena orang itu mungkin apa giginya sudah tidak ada untuk mengunyah sendiri, tidak bisa dikunyahin oleh Nabi SAW. Dan mulut orang Yahudi itu di saat disuapi mengolok-olok Nabi SAW. Tapi Nabi, karena yang diolok Nabi, Nabi adalah sabar, karena orang itu tidak ngerti. Begitu sampai suatu ketika di saat Nabi meninggal, Nabi wafat, baru ada sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Siti Aisyah, apa kira-kira yang pernah dilakukan Nabi yang aku belum melakukannya? Itulah hebatnya sahabat Nabi itu berusaha untuk meniru pendahulunya, niru imamnya, niru utusannya, niru Rasulullah SAW. Sang putri Sayyidah Aisyah berkata, Rasulullah pernah suatu ketika punya kebiasaan di sana, membawa makanan lalu diberikan makanan kepada orang Yahudi yang ada di pojok kota Madinah. Kemudian Sayyidina Bakar mencoba untuk melakukan yang sama. Pergilah ke tempat tersebut dan ditemukan orang tersebut. Berusahalah Sayyidina Bakar menyamar seperti Rasulullah dan memberikan makanan. Rupanya orang buta itu menangkap, siapa kamu? Sayyidina Bakar berkata, aku orang yang bisa memberikanmu makanan, menyuapimu. Spontan dijawab oleh orang Yahudi tersebut, enggak, bukan kamu. Dari mana kamu tahu? Orang yang memberikan makananku caranya lembut sekali. Di samping caranya lembut, makanan yang diberikan kepadaku pun dilembutkan terlebih dahulu. Baik, kalau begitu akan aku lembutkan. Tapi kamu bukan yang kemarin kan? Oh, bukan, bukan. Setelah dilembutkan oleh Sayyidina Bakar, disuapin. Ternyata sudah kebiasaannya ngomel. Sambil disuapin tuh dia makan, ngomelin Rasulullah. Kamu tahu enggak Muhammad, hati-hati ya, di sini ada orang jahat namanya Muhammad, gini. Sayyidina Abu Bakar lagi menyuapin orang, ternyata orang itu mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengennya sih marah, ya kan? Cuman waktu itu Nabi kan tidak marah. Kemudian Sayyidina Bakar masih bertahan dulu, kemudian orang itu diingatkan. Orang yang menyuapimu kemarin itu sudah meninggal. Hah? Sudah meninggal? Iya. Dan kamu tahu enggak siapa orang yang menyuapimu kemarin? Siapa dia? Dia adalah Muhammad yang kau caci maki tersebut. Seketika orang Yahudi tersebut menangis dan menangis dan menangis dan berkata kepada Abu Bakar, Sayyidina Bakar, lalu bagaimana agar aku bisa minta maaf? Aku telah salah. Sungguh orang itu sangat baik kalau begitu. Artinya selama ini dia menyuapiku dan bersamaan itu juga aku mencaci maki. Setiap kali dia menyuapiku, karena aku kira dia bukan dia. Karena aku ingin melarang orang yang berbuat baik kepada aku menyuapiku agar tidak terjerumus dengan Muhammad. Sehingga aku nasihati orang yang memberikan makan kepada aku, aku ingatkan, awas ada Muhammad penjahat, ada Muhammad penjahat. Ternyata menyuapiku adalah Muhammad. Dia nangis. Lalu bagaimana tobatku dan bagaimana aku bisa kembali? Bisa dimaafkan oleh Muhammad? Diajar oleh Sayyidina Bakar As-Siddiq, masuklah agama Nabi Muhammad. Subhanallah. Setelah dia menjadi bersahadat dan jadi ahli iman. Hikmah apa? Kelemah lembutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan orang mendapatkan hidayah. Baik, ini adalah satu contoh bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya sifat yang tidak marah. Baik, karena yang dimarahi adalah diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia orang kafir, disakiti diri Nabi dan dimaafkan. Kita pun begitu, kalau yang dicaci diri kita, hendaknya kita melatih kesabaran kita, hati kita, agar kita tidak tidak mudah emosi, dikit-dikit marah. Apalagi sudah sedikit belajar ilmu silat itu, wah, diketeknya sudah ada ganjilnya tuh, soal melangkah pun begini, kesenggol sedikit, apa ente? Wah, tidak seperti itu. Sebetulnya kekuatan. Laisa syaitu itu bisuraati. Orang kuat bukan orang yang pandai bergulat, hebat dalam bergulat, bukan. Innama syadid, sungguh orang kuat itu adalah diam liku nafsahu indal ghadab. Orang kuat adalah orang yang bisa menahan amarah di saat emosinya meluap. Nah, itulah. Ya, tapi terkadang ada sebagian orang ya, urusan mungkin dengan orang lain dia bisa menahan amarah, tapi terkadang kepada keluarga, mungkin istri atau anak, mungkin sebenarnya karena ada greget khusus gitu ya, sehingga terkadang spontan begitu ketika melihat ada kekurangan atau ada apa, itu kadang refleks keras begitu ya, dengan marah dan sebagainya gitu ya. Itu gimana ya? Ya tetap jelek sifat seperti itu, hanya yang kita ketahui sebabnya. Karena mungkin yang namanya keluarga itu, sebab apa yang kita lakukan saat itu pun kadang buah dari apa yang sudah terangkum di dalam benak dan pikiran kita dan di hati kita. Sehingga tidak serta-merta, tidak serta-merta mungkin ya. Faktor kedekatan mungkin sekali, sehingga kalau dekat itu biasanya dicewer, dicewer pun tidak ada masalah. Yang kedua, mungkin sudah mungkin tersimpulkan di dalam diri orang tersebut bahwasanya begini, kamu itu sudah sering denganku kok masih seperti itu. Itulah. Tapi tidak diungkapkan dalam bentuk ungkapan. Akan tapi apa? Sehingga apa? Mestinya kamu itu tidak boleh seperti itu, gitu. Cuman dia langsung pangkas. Karena dia adalah bersamanya, kumpul dengannya, mestinya akhlaknya baik. Akan tapi ternyata kok seperti itu. Kemudian juga mungkin kebaikan yang pernah diberikan itu menjadikan orang itu di saat tidak dibalas dengan kebaikan akan merasa tersinggung. Biarpun kita kalau bicara ikhlas ini gak masuk kisah ini. Misalnya dia yang beri nafkah atau yang memberi ini dan sebagainya, mungkin dia juga dia pernah memberikan kelembutan kepada istrinya, atau sebaliknya istri memberikan kelembutan, tiba-tiba dibalas dengan tidak terima kasih dan sebagainya, maka muncul emosi. Padahal semestinya harus di-manage, di sini pun harus diatur. Dengan keluarga semakin lembut semestinya, dengan istri semakin lembut, dengan suami lembut. Akan tapi kita harus juga mencari apa sebab itu semuanya. Jadi mungkin seorang suami suka marah, itu jangan dikatakan suaminya pemarah. Wong dulu adalah sangat lembut. Bahkan waktu mau dilamar itu karena tahu suaminya itu sangat lembut. Tiba-tiba setelah menikah 2 bulan 3 bulan kok jadi kasar. Perlu koreksi diri seorang istri. Jangan-jangan istrinya istri yang bebel loh, yang sering kami ceritakan. Minta kopi lupa, tolong sepatu masukin sayangku, ketinggalan sampai basah. Mestinya besok saya ke kantor, tolong baju setrika lupa. Sehingga kalau ngomong pun suami sudah tidak pakai santun lagi, akhirnya pakai ancaman ya. Tolong baju harus beres loh ya. Nah, dengan bahasa kasar. Kenapa? Kebebalan seorang istri. Begitu sebaliknya, seorang suami yang mungkin lebih sibuk dengan yang lainnya, lebih sibuk dengan pekerjaan di luar, sehingga hampir sang istri tidak pernah mendapatkan sentuhan belayan, kasih sayang, senyum dan sapaan. Sehingga seorang istri pun diam-diam memendam di dalam hatinya. Sehingga tiba-tiba suatu ketika di saat sempat ngomong, dan namanya kesempatan, bagaimana? Kesempatan di dalam itu bukan satu marah, puluhan amarah. Ayam di pagi hari yang berada di dalam kandangnya, itu sudah sumpek di dalam kandangnya. Coba di pagi hari, kalau ini yang pernah hidup di kampung ya, di kota kayak tidak ada ayamnya. Nah, di kampung, kami hidup di kampung di Blitar. Ini yang di keluarga aku bisa kebayang. Sehingga di saat pagi hari mereka sudah oyang pengen keluar. Oyang itu apa bahasa Jawa Timur sudah ini? Sudah berontak pengen keluar. Tak tahunya dibuka pintu, apa yang terjadi? Nah, begitulah. Sama. Jadi mendapatkan kesempatan begitu. Istri kesempatan bisa ngomong sama suami. Kalau dia enggak kontrol, padahal di saat punya kesempatan seharusnya dia lebih hati-hati. Begitulah namanya emosi. Nah, maka pentingnya kita belajar menahan amarah, menahan emosi yang sungguh luar biasa akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Mungkin ada cara khusus Buya, bagaimana caranya kita tuh bisa menahan amarah gitu ya. Seperti mungkin kalau orang punya syahwat gitu ya, bangkit syahwat, bisa dengan cara berwudu atau ya itu tadi Buya, puasa kan gitu. Nah, kalau untuk amarah itu apakah ada amalan khusus Buya? Sama dengan syahwat dan lainnya harus pertama harus kita yakini bahwasanya kemuliaannya orang bersabar itu seperti itu, orang yang menahan amarah. Kebesaran pangkat orang yang menahan amarah sudah tahu Bu ya, tapi masih sulit biasanya Bu ya. Nanti tahunya itu dengan akalnya, belum disadari dengan hatinya. Dan untuk sampai kepada hatinya nanti terus kita berlatih dan berlatih dan berlatih, sebab semuanya latih. Kama anal ilma bitta'allumi fa innal hilma bitta'allum. Seperti halnya ilmu itu dengan belajar. Nama belajar, sabar juga belajar dengan menyabarkan diri. Menyabar, sabar. Nah, ini jangan sampai kita terus mengikuti amarah ya. Kemudian berwudu juga upaya. Dan berwudu itu sebetulnya dua makna. Menyejukkan lahir kita, menyejukkan batin kita, yang kedua. Yang ketiga maknanya adalah menjauh dari orang yang bikin marah ke kita. Jadi kalau kita marah dengan seseorang, lebih baik kita tinggalkan saat itu. Sebab kalau duduk lagi, lihat perilakunya, apalagi komentarnya, mungkin kita akan marah. Ambillah air wudu. Hadab minas syaitan, wa syaitan minan nar, kata Nabi SAW. Bahasanya amarah dari syaitan, syaitan dari api. Maka hendaknya kau guyur dengan air, air wudu. Baik, itu saja. Itu ya. Baik, subhanallah ya. Kemudian kita lengkapi barangkali tiga sekalian. Waktu ya. Ah, gitu. Baik. Ya, ya. Baik ya, terima kasih subhanallah, dua materi yang luar biasa penting ya sahabat ya, tentang dua amalan yang termasuk dua amalan yang bisa menjadi keringanan, yang bisa meringankan keadaan kita kelak di padang mahsyar, yaitu menjadi imam yang adil dan orang yang bisa menahan amarah. Subhanallah, kalimat sederhana tapi berat di dalam mengamalkannya sahabat ya. Akan tetapi dengan tadi yang seperti dikatakan Buya, kita tanamkan di dalam hati kesadaran, dan tentunya juga dengan banyak memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk melakukan hal-hal baik tersebut, sehingga subhanallah dengan doa kita dan usaha kita yang terus menerus ya, insyaallah akan dimudahkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik itu, dan juga semoga apa yang kita lakukan ini benar-benar bisa dilihat oleh Allah kelak dan menjadi keringanan yang akan bisa kita dapatkan kala di hari kiamat di padang mahsyar ya sahabat ya. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, masih tentunya sudah banyak yang dari sahabat yang ingin bertanya kepada Buya. Anda bisa bertanya melalui 4 media komunikasi kami di 0231 252 2549, di via telepon di 0231 252 2549, atau di via SMS di 081 321 461 079, atau Anda juga bisa melalui FB Radioku dan juga Yahoo Messenger Radioku. Dan sebelum itu kami juga ingin menyapa radio-radio lain yang sudah merilai acara 92,9 FM, sudah merilai acara ini ya sahabat ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Radio Semara 96,2 FM Tulungagung, Radio Ku 104,8 FM Kuningan, Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Darul Mustofa Lumajang Jawa Timur, Radio Madinatus Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, Radio MBS 107,7 FM Gresik, Radio MBS 107,9 FM Blitar, Radio Waduhi Sukabumi, dan radio streaming Alif Lampung, dan Radio Panua 103,8 FM Pahuwato Gorontalo, dan juga radio-radio lainnya yang belum mengkonfirmasikan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena Anda telah ikut menyebarkan dakwah ini. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, kita akan memberi kesempatan untuk tanya jawab kepada Buya langsung, tapi kita akan break dulu sebentar dan kami akan kembali setelah yang berikut ini.